وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ. Tilalah berkumpul suatu kaum, sekelompok manusia, di dalam rumah, dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berkumpul di dalam masjid, dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka di dalam masjid tersebut, yatluna kitab Allah, membaca Al-Quranul Karim, membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka saling mengajarkan satu sama lain, belajar mengajar Al-Quranul Karim, mempelajari tafsir, mempelajari ma'ani Al-Quran, mempelajari lafad-lafad yang mushtabihat. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan hati, jiwa. Allah turunkan kepada mereka as-sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan Allah liputi mereka dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita butuh dengan rahmat Allah. Kita butuh dengan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikat yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala, pada pertemuan kali ini dan yang akan datang insyaAllah ta'ala, kita akan mempelajari bersama, yatadaros, kita saling mempelajari bersama suatu ilmu, suatu bidang ilmu dari ilmu-ilmu Al-Quran. Yakni kita akan membaca tafsir Al-Quranul Karim, yang mana kitab yang akan kita ambil adalah kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, karya Syekh Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, atau yang lebih kita kenal dengan tafsir As-Sa'di. Naam, insyaallah ta'ala. Dan insyaallah ta'ala kita akan mempelajari tafsir dari tafsir Juz Amma, dikarenakan Juz Amma merupakan surat-surat yang ada di dalamnya adalah surat-surat yang sering kita baca di dalam solawat kita, di dalam solat-solat kita. Kita menghafalkan surat-surat yang ada di dalam Juz Amma tersebut, sehingga kita akan memilih tafsir Juz Amma agar apa yang kita baca di dalam sholat-sholat kita, di dalam kiroah kita, di dalam tilawah kita, kita bisa mentadaburi Al-Quranul Karim. Dan inilah tujuan diturunkannya Al-Quran, adalah at-tadabbur, memahami, mentadaburi Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitab ini, yani Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepadamu, yakni kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubarak, yang mana kitab ini adalah penuh dengan barakah. Al-barakah yakni al-khair al-kathir, kebaikan yang sangat banyak. Di dalam Al-Quran penuh dengan kebaikan, agar manusia liyadabbaru ayatihi, agar mereka mau mentadabburi Al-Quran, ayat demi ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal untuk bisa memahami kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ini merupakan salah satu bentuk barakah dari Al-Quranul Karim. Dengan kita memahami kandungan yang ada di dalamnya, kemudian kita mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Apabila ayat tersebut mengandung perintah, kita jalankan. Apabila ayat tersebut mengandung larangan, kita jauhi perkara tersebut. Apabila ayat tersebut mengandung al-qasas, cerita, kisah dari kaum yang terdahulu, maka kita mengambil pelajaran dari itu semua. Demikian pula, Al-Quranul Karim adalah asy-syifa, obat, baik fis-sudur, di dalam hati-hati kita, ataupun untuk badan-badan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Qur'anul Karim sebagai syifa, obat bagi hati-hati manusia yang penuh dengan penyakit. Bagi mereka manusia, fi qulubihim marad, yang ada di dalam hati mereka penyakit. Demikian pula obat untuk badan-badan kita. Warahmah, dan adalah bentuk rahmat Allah untuk orang-orang yang beriman. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dengan kita mempelajari Al-Quran, tafsir Al-Quran, tentunya kita pula membaca Al-Quranul Karim. Dengan kita membaca Al-Quranul Karim tersebut, kita akan mendapatkan al-ujur, wal-thawab, wal-fadl, pahala, ganjaran, dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang masyhur indana, di sisi kita, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanatu bi'ashri amthaliha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim, falahu hasanah, maka satu huruf tersebut akan berbuah satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, kemudian satu kebaikan tersebut akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Ini merupakan keutamaan yang Allah janjikan kepada kita, kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, terkhusus kepada para hufaz, para penghafal Al-Quran. Hadis ini merupakan dukungan, penyemangat dia untuk bersemangat mempelajari, menghafal Al-Quranul Karim. Yang mana dengan kita mempelajari, menghafal, memahami ma'ani, makna-makna, kandungan yang ada di dalam Al-Quranul Karim, bukan hanya kita yang akan mendapatkan ganjarannya, namun orang tua kita, ibu dan bapak-bapak kita. Sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man qara'a al-Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bih." Barang siapa yang membaca Al-Qur'anul Karim, kemudian dia mempelajarinya, mempelajari tafsir, mempelajari bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan benar. Naam, Kemudian dia mengamalkan apa saja yang terkandung di dalamnya. Ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nur. Maka akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota yang terbuat dari cahaya. Dau'uhu mithlu dau'i syamsi, yang cahayanya ini seperti cahaya matahari. Terang, sangat terang. Wa yuksa walidahu hullatain, dipakaikan kepada kedua orang tuanya dua pakaian yang sangat indah, yang terbuat dari emas dan perak. La yaqumu bihima ad-dunya, yang mereka tidak pernah memakai pakaian tersebut, tidak pernah mereka memakai mahkota tersebut selama mereka hidup di dunia. Maka orang tua tersebut berkata, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Bima kasaina?" Dengan sebab apa kami diberikan mahkota seperti ini? Dengan sebab apa kami dipakaikan pakaian yang seperti ini dalam keadaan kami amalannya sangat sedikit? Maka dikatakan kepada mereka, "Bi akhdhi waladika, waladika waladikumal Qur'an." Dengan sebab anakmu yang mempelajari Al-Qur'anul Karim. Dengan sebab anakmu yang menghafal Al-Qur'anul Karim, yang mana dengan itu semua engkau diberikan mahkota, dipakaikan kepadamu hullatan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, itu muqaddimah terkait pelajaran tafsir. Nah, insyaallah kita akan masuk ke dalam pelajaran tafsir dan akan kita mulai pada surat An-Naba. Naam. Ikhwanu fid din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kita mempelajari tafsir, demikian pula kita insyaAllah akan mentahsin, ya, membacakan Al-Quran, membacakan ayat yang akan kita pelajari. Kemudian kita minta untuk para tulab untuk ikut membaca. Nah, dikarenakan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud dengan tartil adalah membaca Al-Quran dengan tajwidnya, membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. 6. Taib. Tafsir Surah Amma. Tafsir Surat Amma. Yang pertama adalah tafsir surat Amma. Ayat atau surat ini memiliki beberapa nama. Summiyat hadhihi surah fi aktsaril masahib wa kutubit tafsir bi suratin Naba. Surat ini di dalam kebanyakan mushaf-mushaf yang ada. Demikian pula di dalam kitab-kitab tafsir, surat ini dinamakan kebanyakannya dengan surat An-Naba. Liwuku'i kalimati An-Naba fi awwaliha. Karena terletak pada awal ayatnya kalimat An-Naba. Anin Naba al-Azim. Naam. Demikian pula surat ini pada sebagian masahif, dan ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dengan nama surat Amma Yatasa'alun. Disebutkan di dalam beberapa masahif surat ini dinamakan dengan surah Amma Yatasa'alun. Kemudian demikian pula di dalam tafsir Al-Qurtubi, surat ini dinamakan dengan surah Amma tanpa ada yatasa'alunnya. Ya, Surat ini dinamakan dengan surat Ammah, sebagaimana yang ada di dalam tafsir As-Sa'di. 6. Dikarenakan pada awal kata yang kita baca di dalam ayat ini atau surat ini adalah amma yatasaalun. 6. Demikian pula surat ini dinamakan dengan surat At-Tasaul. Surat ini dinamakan dengan surat At-Tasaul karena di dalam surat ini terdapat amma yatasaalun, terkait apa yang mereka saling bertanya-tanya. Demikian pula nama yang lain dari surat ini adalah surah Al-Mu'sirat. Dinamakan pula dengan surat Al-Mu'sirat. Hal ini diambil pada ayat yang ke-14. Wa anzalna minal mu'sirat ma'an sajjaja. 6. Sehingga kita akan mendapati dalam beberapa masahif yang ada beberapa nama-nama yang berbeda. Di dalam masahif ini, mushaf ini namanya Amma, surat Amma. Di dalam mushaf yang ini namanya surah An-Naba dan yang lain sebagainya. Baik. Kita akan membaca surah Amma wa hiya makkiyah. Surat Amma ini adalah makkiyah. Dan ini akan kita dapati istilah surat makkiyah dan madaniyah. Makkiyah yakni surat yang turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Adapun dengan surah Madaniyah adalah surah yang turun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. 6. Kita baca. Kita inginkan untuk para tulab mengikuti bacaan yang akan kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafadhol. Amma yatasaalun. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون نعم cukup di situ insyaallah. Amma yatasaalun, terkait apa yang mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim, terkait berita yang sangat besar. Alladhi hum fihi mukhtalifun, yani berita yang mana mereka saling berselisih tentangnya. Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, niscaya mereka akan mengetahuinya. Thumma kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak mereka akan mengetahuinya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ay an ayyi syai'in yatasa'alul mukadzibuna bi ayatillah. Terkait apa mereka-mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Mereka yatasa'al, bertanya-tanya. Thumma bayyana ma yatasa'aluna anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait apa yang mereka, orang-orang yang al-mukadzibun, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka bertanya-tanya tentangnya. Anin naba'il azim, yakni terkait berita yang sangat besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, berita yang mana mereka saling berselisih padanya. Apa yang dimaksud dengan an-naba ini? Kita akan mengambil faedah dari tafsir yang lain, yakni tafsir Al-Qurtubi. Bahwasanya yang dimaksud dengan an-naba, berita di dalam ayat ini, para ulama mereka berselisih pendapat. Ada yang berpendapat bahwasanya an-naba, berita yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim. Ada pula yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan an-naba di dalam ayat ini adalah amrun Nabi SAW, perkaranya Nabi SAW. Dan ada pula yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan an-naba, berita ini adalah al-ba'ath, hari kebangkitan. Naam. Dan ini kata beliau Al-Imam Al-Qurtubi wal Azhar, anna su'alahum innama kana 'anil ba'ats. Dan yang nampak terkait apa yang mereka bertanya tentangnya adalah terkait hari kebangkitan. Hal ini menunjukkan pada surat An-Naba ayat yang ke-17. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan Allah Subhanahu wa taala kana miqata, telah Allah tetapkan. Yani hari kiamat. Sehingga yang dimaksud di dalam ayat ini adalah berita tentang hari kebangkitan. Yang mana hari kebangkitan ini, berita ini, alladzi hum fihi yakhtalifun, mereka orang-orang musyrikun ya, berselisih tentangnya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, ay anil khabaril azim, mereka berselisih terkait kabar yang sangat besar. Alladzi tala fihi niza'uhum, yang mana panjang perselisihan mereka. Wantashara fihi khilafuhum, dan menyebar perselisihan mereka. Ala wajhit takdzib wal istiba'at, dari sisi mendustakan dan al istiba'at, menganggap perkara tersebut jauh, menganggap perkara tersebut tidak mungkin akan terjadi, menganggap perkara tersebut adalah perkara yang tidak akan terjadi dan bukan perkara yang nyata. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan di dalam ayat yang lain, hayhata hayhata lima tu'adun, mereka orang-orang kufar, orang-orang musyrikun, mereka mengatakan hayhat hayhata lima tu'adun, betapa jauh, ba'id, jauh apa yang mereka janjikan, tidak mungkin terjadi apa yang mereka janjikan. In hiya illa hayatuna dunya, melainkan kehidupan kita itu hanyalah kehidupan di dunia. Namutu wa nahya, kita hidup, kita mati di dalamnya. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kita tidak akan dibangkitkan setelah kematian kita. Ini ucapan-ucapan orang-orang musyrikun. Dan masih banyak ayat yang lain ya, yang menjelaskan ucapan mereka yang mendustakan hari kebangkitan. Wa huwa an-naba alladhi la yaqbalu syak, padahal berita ini adalah berita yang layak balus syak, yang tidak bisa menerima keraguan di dalamnya. Wala yadkhuluhu ar-raib, berita ini adalah berita yang kita tidak bisa ragu padanya. Naam. Walakin al-mukadzibuna biliqai rabbihim la yu'minun. Akan tetapi mereka-mereka yang mendustakan pertemuan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, la yu'minun, mereka tidak beriman kepada Allah. Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim, walaupun datang kepada mereka seluruh ayat, seluruh bukti, kullu ayah, datang kepada mereka seluruh bukti terkait kebenaran an-nabi alaihi salatu wassalam, terkait kabar yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Hatta yarawul adzab al-alim, sampai mereka melihat azab Allah yang sangat pedih. Tatkala datang azab kepada mereka yang sangat pedih, Allah masukkan mereka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bermanfaat iman-iman mereka. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana, tidak akan bermanfaat keimanan mereka tatkala datang azab kami. Walihada qal, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang selanjutnya, kalla sayalamun, sekali-kali tidak, mereka pasti dan pasti akan mengetahuinya. Thumma kalla sayalamun, kemudian sekali-kali tidak, mereka benar-benar akan mengetahuinya. Asy-Syaikh Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya jumlah yang kedua, thumma kalla sayalamun, adalah at-taukid, penguat atas ayat yang sebelumnya. Min haitsul ma'na, dari sisi makna. Ai sayalamuna idza nazala bihimul adzab. Mereka akan mengetahui perkara tersebut adalah perkara yang benar tatkala turun kepada mereka azab Allah Subhanahu wa taala. Makanu bihi yukadzibun, yang dahulu mereka mendustakan perkara tersebut. Mereka mendustakan hari kebangkitan, kemudian Allah Subhanahu wa taala azab mereka, Allah masukkan mereka ke dalam nerakanya. Hina yuda'una ila nari jahannama da'a, tatkala mereka didorong, mereka dimasukkan ke dalam neraka jahannam dengan dorongan yang sangat kuat, dengan dimasukkan dengan perkara yang sangat benar, maka akan dikatakan kepada mereka, hadhihin nar allati kuntum biha tukadzibun, inilah neraka yang dahulu kalian mendustakan perkara ini. Ayyul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, sehingga mereka orang-orang kufar, orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, mereka akan meyakininya tatkala mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara kematian, mereka orang-orang musyrikun, orang-orang kufar, mereka meyakini bahwasanya mereka akan meninggal dunia. Namut wa nahya, kita akan meninggal, kita akan mati dan kita hidup di dalam dunia ini. Namun yang mereka ingkari adalah hari kebangkitan setelah kematian mereka. Thumma bayyana ta'ala an-ni'ama wal adillata ad-dallah ala sidqi ma akhbarat bihi rusul alaihimus salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nikmat-nikmatnya yang menunjukkan bukti atas benarnya apa yang telah dikabarkan, benarnya apa yang telah disampaikan oleh para rasul alaihimussalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16 terkait nikmat-nikmat Allah yang Allah turunkan kepada mereka. Alam naj'alil arda mihada, bukankah telah kami jadikan bumi ini dihamparkan? Wal jibala autada, dan telah kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak yang menguatkan bumi agar bumi tidak bergoyang. Naam. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian saling berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur-tidur kalian adalah subata, adalah salah satu bentuk istirahat kalian. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam ada sebagai pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang harinya sebagai waktu untuk kita mencari rezeki, untuk kita mencari kehidupan dunia ini. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian 7 lapisan yang sangat kuat, yakni sab'a samawat, 7 lapisan langit yang shidada, yang sangat kuat. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan matahari sebagai pelita yang menyinari kita. Wahaja, yang ada padanya panas, yang dengan panas terik matahari tersebut dapat memberikan manfaat kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami jadikan dari langit tersebut, minal mu'sirat, dari awan-awan, ma'an thajjaja, turunnya air yang sangat banyak, hujan yang lebat, linukhrija bihi habba wa nabata, agar kami keluarkan dari bumi-bumi tersebut biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat, kebun-kebun yang rindang. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya, yang mana dengan nikmat-nikmat ini adalah bukti yang menunjukkan benarnya apa yang disampaikan oleh para rasul alaihimussalatu wassalam. Naam. Senang. Baik. Kita akan baca sedikit dari penjelasan beliau. Ai amma an'amna 'alaikum bi ni'amin jalilah. Bukankah kami telah memberikan nikmat kepada kalian, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat mulia. Faja'alna lakum, kami jadikan untuk kalian al-ardha mihada, bumi yang Allah hamparkan. Ai mumahadah, bumi yang Allah hamparkan. Muhayyah, bumi yang Allah sediakan. Ya, di dalam cetakan yang lain mudhallalah, bumi yang Allah rendahkan, bumi yang Allah siapkan untuk kalian, lakum untuk kalian, walima salihikum untuk kemaslahatan kalian, minal hurus dari tumbuh-tumbuhan yang dapat kita tanam, bumi yang dapat kita bercocok tanam padanya, wal masakin bumi yang dapat kita membuat tempat-tempat tinggal untuk kita semua, wasubul bumi yang dapat kita buat jalan-jalan untuk kita. Allah hamparkan bumi ini untuk kita dan untuk kemaslahatan kita semua. Wal jibala autada, dan Allah jadikan gunung-gunung yang ada sebagai pasak bumi. Tumsik al-arum, yang menahan bumi. Li'alla tattarib bikum watamida, agar bumi tersebut tidak bergoyang, tidak bergoncang tatkala kalian berada di atasnya. Naam. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian itu saling berpasang-pasangan. Dzukuran wa inatha, laki-laki dan perempuan. Allah jadikan mereka saling berpasang-pasangan. Min jinsin wahid, dari jenis yang sama, yakni manusia. Liyaskuna kullu minhuma ilal akhar, agar mereka saling merasakan ketenangan satu sama lain. As-sakinah, merasa tenang, nyaman satu sama lain di antara mereka. Fatakuna al-mawadda wal-rahmah, sehingga akan terjalin hubungan di antara mereka, kecintaan dan rasa kasih sayang. Watansha'u anhuma adhurriyah, dan akan muncul dari keduanya keturunan-keturunan mereka. Wa fi dhanni hadha imtinan bidhillati almankah, di dalam karunia ini terkandung di dalamnya kenikmatan almankah, kenikmatan menikah, yakni akan muncul pada diri-diri mereka as-sakinah, ketenangan jiwa-jiwa mereka, al-mawadda war-rahmah, kecintaan dan rasa kasih sayang di antara mereka, dan akan muncul pada diri-diri mereka an-nasya, akan muncul, tumbuh pada keduanya adzurriyah, keturunan-keturunan yang akan meneruskan ya kehidupan mereka, yang mana tatkala keturunan-keturunan tersebut beribadah kepada Allah, mereka menjadi orang-orang saleh, maka pahala tersebut akan mengalir kepada kedua orang tuanya. 6. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Insyaallah taala kita akan melanjutkan dari penjelasan Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah terkait ayat-ayat yang akan atau yang belum kita pelajari bersama. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.